فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya perkara ukhuwah, persaudaraan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, mukminah yang satu dengan mukminah yang lain, merupakan perkara yang sangat penting di dalam syariat Allah, sehingga Allah jadikan itu salah satu sifat-sifat mukminin yang beriman kepadanya. Dalam Al-Hujurat Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Dan sifat ahlul jannah Allah sebutkan dalam Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami ambil dari dada mereka kedengkian, permusuhan. Kami buang dari dada mereka, sehingga karenanya mereka menjadi saling bersaudara, berhadap-hadapan di atas singgasananya, menjadi sifat ahlul jannah. Nas'alullah min fadlih. Dalam Ali Imran Allah pun mengingatkan kenikmatan ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian terhadap kenikmatan Allah ketika kalian saling bermusuhan, Allah lunakkan, Allah satukan hati-hati kalian, karenanya kalian menjadi saling bersaudara. Wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Di dalam Al-Anfal Allah nyatakan kalau, dan Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka, mukminin. Kalau saja engkau belanjakan seluruh yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, tidak akan bisa kamu lakukan. Karena hanyalah Allah yang mampu dan berkuasa menyatukan hati-hati tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan authaqu ural iman al muwala fillah wal muada fillah, tali iman terkuat cinta wala karena Allah, benci musuh juga karena Allah, persaudaraan yang didasari oleh hubb, rasa cinta karena Allah, di atas ilmu yang demikian, mencintai mukmin saudaranya karena iman yang ada padanya, keistiqomahan yang ada padanya, ketaatannya, walaupun dia sejauh-jauhnya orang darinya, tidak ada hubungan nasab yang mempertemukan dengannya. Bahkan kalaupun orang itu tidak sesuai dengan seleranya, dia minta begini, dia pinginnya seperti ini, dia suruh begini, dia tuntut seperti ini itu, tapi gak dijalani dalam perkara-perkara duniawi, dalam urusan-urusan pribadi, selalu membuat dia kesal, bahkan mungkin membuat dia jengkel. Tapi dia tahu fulan ini orang istiqomah, akidahnya benar, taat kepada Allah dan Rasulnya. Cuman untuk menuruti kemauan dia, orang punya kemauan, orang punya keinginan, tuntutannya begini-begini, gak dituruti sama dia. Tetaplah dia mencintainya karena Allah, dia jaga persaudaraan itu karena Allah. Itulah hub fillah, muwala fillah, berwala dan bercinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang begitu mulia bagi seorang mukmin, bahkan itu melebihi sekedar hubungan nasab darah. Oleh sebab itu, ketika Nuh mengatakan alaihissalam, Rabbi inna ibni min ahli, ya Allah, anakku itu dari keluargaku. Dalam Hud, surat Hud, Allah katakan kepada Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna min al-jahili. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu, dia itu amalan yang tidak saleh. Jangan kamu minta padaku yang kamu tidak tahu ilmunya. Aku ingatkan kau agar tidak menjadi orang-orang jahil. Padahal anak kandung, bukan keluargamu, amalan yang tidak saleh. Oleh sebab itu ulama masukkan ukhuwah, persaudaraan di atas iman, di atas ilmu, termasuk bimbingan Quran yang lebih lurus. Ketika Allah sebutkan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, yubashirul mu'minin, Quran ini membimbing hidayah kepada yang lebih lurus, lebih benar, lebih baik. Dari sekian bentuk bimbingan Quran kepada yang lebih aqwam adalah dijadikannya persaudaraan karena iman, karena Allah, lebih kuat dari persaudaraan karena nasab keluarga. Terbukti pula selain kisah Nuh, kalau seseorang muslim meninggal dan orang tuanya kafir, maka tidak berhak orang tua itu mendapat satu rupiah pun dari harta warisnya. Lalu siapa yang mewarisi dia? Yang mewarisi adalah saudara-saudara dia mukminin yang lain. Uang itu akan dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemudian dibagikan kepada mukminin. Persaudaraan karena iman lebih kuat dari persaudaraan karena nasab. Di hadis Muslim ma'ruf, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seorang menziarahi saudaranya desa sana, daerah jauh. Fa arsadallahu ala madrajatihi malaka. Allah utus tengah jalannya seorang malaikat. Falamma ata alaihi qala aina turi? Ditanya oleh malaikat, kamu mau kemana? Qala uridu akhan fi hadhil qarya, aku ingin ziarah ke saudaraku di desa sana. Qala hal laka alaihi min ni'mat tarubbuha alaihi? Emangnya kamu punya jasa atau sesuatu hubungan dengan dia? Alalah, enggak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Hanya saja cuma satu, aku mencintai dia karena Allah. Qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu bi. Maka aku utusan Allah kata malaikat. Mengabarkan kepadamu berita gembira bahwa Allah pun mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Fadilah besar. Rasulullah pun menyebutkan mata habba rajulani fillah illa kana afdaluhuma asyaduhuma hubban li sahibi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang lebih mencintai saudaranya, yang cintanya lebih, cintanya karena Allah lebih, sehingga dia bernasehat, sehingga dia membela kehormatan saudaranya, sehingga dia bertawun, dan segala kebaikan yang bisa dia berikan, dia menepis segala kejelekan, dia hindarkan saudaranya darinya, dia ingatkan. Yang lebih mencintai saudaranya itu yang lebih mulia di sisi Allah. Semoga hadis diriwayatkan Bukhari di Adabul Mufrad. Semua ini menegaskan kepada kita bahwa hub fillah, ukhuwa fillah, ibadah yang agung, ibadah yang mulia, bertaqarrub kita dengan mengamalkan ini karena Allah. Oleh sebab itu di kalangan a'immah dan para ulama salaf, ketika mereka ditanya tentang hakikat ini, Imam Muhammad bin Munkadir rahimahullah ditanya, ma bagian min ladzatik, apa yang tersisa dari kenikmatan hidup bagimu tetua? Apa kenikmatan hidup yang masih tersisa yang membuatmu merasa mendapat kenikmatan dan kesenangan, bahagia? Jawab beliau, iltiqaul ikhwan wa idkhalu surur alaihim, berjumpa dengan ikhwan, saudara-saudaranya karena Allah, dan menyenangkan mereka, memasukkan kesenangan, ini membuat mereka senang, bahagia. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina, bagi kami saudara-saudara kami ini lebih kami cintai ketimbang keluarga kami. Karena kalau keluargamu, dan itu terbukti, hanya mengingatkan kamu terhadap dunia, itu kan urusan dunia. Kamu sekarang tinggal di mana? Bagaimana rumahmu? Apa kendaraanmu? Kerjamu apa? Gajimu berapa? Itu bulat seputar itu saudara. Tetapi ikhwan, mengingatkanmu terhadap akhirat. Yang dibahas kajian hari ini, ngaji apa, kitab apa, siapa ustadznya, sampai bab mana, ilmu akhirat bagimu, di majelis mana tempatnya, pembahasan yang mau mengingatkan kamu terhadap akhirat. Gak akan ada itu kamu jumpai di keluargamu. Makanya lebih dicintai ketimbang keluarga. Kata Imam sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, nasihati anaknya Hasan radhiyallahu anhu, ya bunayya al-gharib man laysa lahu habib, wahai anakku, orang yang asing adalah orang yang tidak memiliki al-habib, orang yang mencintai dia. Karena Allah, gak ada orang yang menyayangi dia karena Allah, bersaudara. Itu hakikat orang asing. Kalau layaknya orang asing dalam perantauan, kamu misalnya dilempar di sana, Rusia sana, wailah di mana, Cina sana, kamu tengok ke sana kemari, gak ada yang kamu kenal, dan tidak ada yang kenal kamu. Maka kamu sumpah hidup gundah gulana dan gak ada senangnya. Gak ada yang kamu kenal, gak ada yang kenal kamu, gak bisa ini itu, asing. Tapi lebih dari itu, Ali katakan orang yang tidak punya orang yang mencintai dia dan mempersaudarai dia karena Allah. Beri hakikat orang yang asing. Makanya tentu itu dikarenakan sebab-sebab yang membuat rusak dan hancurnya persaudaraan itu. Karena alasan-alasan tertentu yang kemudian karenanya dia ditinggalkan, dimusuhi, dan tidak disenangi oleh ikhwan yang semula mencintai dia karena Allah. Kata Umar bin Al-Khattab, "Ma idza ra'a ahadukum guddan min akhihi falyatamassak bihi fa qallama yusibu dalik." Kalau kamu mendapat cinta dari saudaramu, jaga, pegangi. Jangan kamu rusak. Karena jarang orang bisa mendapati itu, gak gampang, gak mudah. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, banyak fitnah, banyak. Makanya jaga. Jika kamu menyadari kamu itu disenangi, dicintai karena Allah, jangan kamu rusak karena ulahmu, jangan kamu rusak karena tutur katamu, jangan kamu rusak karena muamalahmu, akhlakmu yang jelek, terlebih manhajmu dan akidahmu yang rusak. Jaga. Qallama yusibu dalik, enggak sembarangan orang mendapati itu. Ukhuwa. Bahkan Abdullah bin Umar berkata, kalau saja aku seandainya puasa siang terus dan sholat malam terus tiap hari, siangnya untuk puasa, malamnya der semalam suntuk untuk tahajud, harta pun aku habiskan untuk kebaikan fisabilillah, disedekahkan, infak. Di hari aku mati dalam keadaan seperti itu ibadahnya, sementara dalam hatiku tidak ada rasa cinta kepada orang yang taat kepada Allah dan benci kepada yang maksiat kepada Allah, enggak ada manfaatnya semua itu. Mana fa'ani dzalika syai'a? Enggak ada gunanya. Kalaupun seandainya setiap siang untuk puasa, setiap malamnya seandainya dilakukan untuk qiyamul lail, hartanya setiap kali punya harta disedekahkan semuanya fisabilillah, tapi gak ada yang dia pertahankan, gak ada yang dia jaga cinta kepada ahlu ta'atillah, orang yang taat istiqamah, tidak ada kebenciannya kepada orang yang bermaksiat dan menyimpang dari syariat Allah, semua ibadah itu gak ada gunanya. Lihat nilai persaudaraan di mata a'immatus salaf rahimahumullah, sahabat yang mulia, didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Imam Khalid bin Sofwan rahmatullahi alaih, inna a'jazan nas man qassara fi talab al-ikhwan wa a'jaz minhum man dhayya'a man dhatara bihi minhum. Orang paling lemah, paling bodoh, paling merugi, orang yang kurang dalam mencari ikhwan, artinya dia tidak berbuat sesuatu, tidak ada padanya yang karenanya dia dicintai orang lain, ikhwannya gak mau ta'awun, gak mau ini, gak mau peduli, gak mau, tidak ada yang dia lakukan, tidak ada yang dia berikan atau dia jaga agar dia itu dicintai karena Allah. Ini serugi-ruginya orang. Kata Khalid bin Sofwan, tapi lebih rugi lagi, lebih bodoh lagi, kalau kemudian orang itu sudah sempat mendapati dia sudah dicintai, punya ikhwan, punya banyak teman karena Allah, tapi kemudian dia sia-siakan, tidak dia jaga. Sudah bersaudara, ada kedekatan, ada cinta karena Allah, ada persaudaraan, ada ini, kemudian dia rusak dengan manhaj dia, dengan muamalahnya, dengan sikap dan akhlaknya, tutur katanya, dengan sebab-sebab yang semacam itu. Akhirnya karenanya dia ditinggalkan, dimusuhi, dibenci. Ini serugi-ruginya orang sudah pernah mendapati, kemudian dia buat, dia sia-siakan. Padahal seperti kata Umar, gak semua orang mendapati, bagaimana dia gak merugi? enggak semua orang mendapati, ini sudah dapat kemudian dia sia-siakan, tidak dia jaga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari situlah kita menyadari bahwasanya perlu setiap kita menjaga benar-benar kewajiban seorang mukmin atau itu mukminah kepada mukmin yang lain, mukminah yang lain, agar tidak tersia-siakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dimana kita menjumpai banyaknya mufsidat, rusak, yang memutus dan menghancurkan segala kebaikan dan kemaslahatan dari ukhuwah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Di sana ada beberapa adab, kewajiban-kewajiban yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dijaga selalu. Dan itu hak saudaramu atas dirimu, agar bermanfaat, betul-betul berguna ukhuwah itu. Tahu ilmunya sebagaimana Allah kehendaki darinya. Maka yang pertama kali dan terpenting dan terbesar adalah ikhlas karena Allah. Kamu jalani semua itu hanya mengharap ridha Allah semata, mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah, pahala di sisinya. Kamu sadari bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Kamu jaga dengan penuh keikhlasan kepadanya, seperti orang tadi yang ke desa tentang jenguk ziarah saudaranya fillah. Wala ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan dunia apapun, gak ada. Malaikat tanya, lalu kenapa? Ya aku tanya, karena cinta dia karena Allah, ikhlas, gak ada lain. Tidak ada tendensi apa-apa sudah. Mendengar Allah. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ammatu alaqah bainan nas fi umur dunia. Hubungan orang hampir keseluruhannya urusan dunia. Yang bawahan hormat lahirnya kepada atasannya. Ya siapa? Ya baik bos. Ngomongnya diatur. Menengadahkan kepala aja gak berani di depan atasannya. Disuruh ke sana iya, disuruh ke sini iya. Kalau perlu jam 1, jam 2 malam harus dia jalan. Karena apa? Dunia. Dunia. Kalau orang itu sudah pensiun, sudah bukan atasannya, coba nyuruh kamu ke sana, ngapain dia turuti? Orang ini nggak membawa keuntungan dunia bagi dia, nggak akan dia hormati begitu. Hampir keseluruhan orang menampakkan kebaikan, menampakkan keakraban dan karena urusan dunia. Mukmin tidak ramah, mencintai, menghormati, menjaga saudaranya karena Allah, ikhlas. Tidak ada yang dia harapkan di dunia ini, hanya ridha Allah satu-satunya yang dia inginkan. Yang kedua, atau sebelum itu, berarti tamak dan ambisi-ambisi dunia perusak ukhuwah saudara. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan, izhad fid dunya yuhibbukallah yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai Allah. Wazhad fima fi aidinnas yuhibbakannas. Zuhudlah kamu yang di tangan orang, kamu akan dicintai orang. Tetapi ketika orang sudah punya ambisi lain, ada tendensi lain dari urusan dunia, yang ini ingin keuntungan, yang ini ingin dapat bagian lebih, ingin dapat tanah lebih luas, ingin dapat ini, hasil dunia, pastilah akan rusak hubungan dan persaudaraan karena Allah, disebabkan urusan-urusan dunia itu, ambisi dan urusan dunia ada tendensinya sudah bukan karena Allah, tapi ada sesuatu keuntungan duniawi atau pribadi yang dia harapkan. Maka jagalah niatan-niatan dunia itu agar tidak masuk dalam niatmu, tujuanmu dalam bersaudara. Yang kedua dari hak ukhuwah itu adalah i'anah bil mal, membantu saudaramu itu, baik itu dengan harta, dengan tenaga, atau dengan apa yang bisa kamu berikan padanya. Ya. Yang penting kamu peduli dan perhatian kepadanya. Karena masing-masing orang berbeda satu dengan yang lain kemampuannya. Tetapi yang dihargai oleh saudaramu adalah perhatian dan kepedulian yang kamu tunjukkan untuknya. Di Sunan Ibnu Majah misalnya, Rasulullah sebutkan, man aqrada akhahu marratain fahuwa qasadaqati alaih. Yang menghutangi saudaranya dua kali itu seperti bersedekah padanya. Padahal itu hutang dan akan dibayar, enggak gratisan. Tapi sudah dua kali dia memberi hutang, seakan itu seperti bersedekah. Kenapa? Karena dia peduli, ingin membantu, walaupun bentuknya nggak, belum bisa ngasih begitu, tapi menghutangi. Sini kamu pakai dulu, saya hutangi, kamu bayar 2 bulan, 3 bulan misalnya. Dan dua kali atau lebih bahkan dia berikan itu. Itu seperti sedekah, seakan dia bersedekah padanya. Ada perhatian yang dia berikan kepada mereka, orang yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebutkan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan saling menguatkan dan mengkokohkan. Solidaritas sesama mukminin. Dan itu harus dia berikan kepada mereka. Dalam hadis pula, wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan terus membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Begitu pula yang Rasul sebutkan, kalau kamu dalam hajat saudaramu, ini membantu bagaimana hajatnya terselesaikan, apa yang bisa kamu bantu, maka Allah pun akan membantu kamu dalam hajatmu agar itu mudah dan terselesaikan dengan baik. Wa jazaa' min jinsil 'amal, balasan itu serupa dengan amalan yang kamu berikan. Intinya adalah perhatian dan kepedulian. Imam Hasan al-Basri disebutkan rahimahullah, beliau berjalan bersama satu orang, kemudian di tengah jalan orang ini putus tali sandalnya. Maka Hasan al-Basri pun melepas kedua sandalnya, kemudian dipegang sandalnya ini. Kata orang ini, ngapain wahai imam? Kata Hasan, ana uwasika, aku bermuasa kepadamu. Bela sungkawa atau ini supaya kita sama gitu. Yang ini tali sandalnya lepas, akhirnya kan ngodok, nggak pakai sandal, jalan dengan telanjang alas kaki. Sementara saudara yang satu ini pakai alas kaki supaya terhibur ini temannya. agar ada kepedulian. Handal beliau dipegang, jalan sama-sama, tidak tanpa alas kaki, sampai setingkat itu ada perhatian. Makanya merusak ukhuwah kalau orang itu tidak mau peduli, tidak mau tahu apa yang terjadi pada saudaranya, apa yang menimpa mereka, tidak mau tahu. Bahkan kalau pun ditanya mungkin tidak tahu. Fulan masuk rumah sakit, siapa? Fulan si Ahmad misalnya. Masa? Kapan masuk? Baru tahu deh. Istrinya anu apa bukan keguguran atau apa, sakit anaknya begini begitu. Dia seperti hidup sendiri, enggak mau tahu urusan ikhwannya seperti apa. Yang ini fulan jungkir balik, yang satu begini, yang satu itu, dia enggak tahu menahu. Dan enggak mau tanya, enggak mau tahu, enggak mau peduli. Bukan demikian hak Allah, akan rusak jika tidak dijaga demikian. Yang ketiga adalah, dan ini sangat penting, menjaga irt arah kehormatan. Saudaramu punya kehormatan, yang harus kamu jaga. Di Hajatul Wada, Rasulullah sebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram, tidak boleh dirusak, tidak boleh disentuh tanpa hak. Termasuk kehormatan. Orang yang berteman dan bersaudara tentunya karena kedekatan, ya hari ketemu, ada hubungan ini itu, akhirnya tentunya tahu seluruh dalamnya. Wajar, karena dekat, tahu ini pribadinya begini, wataknya, aibnya di sini situ. Amanat ukhuwah untuk kamu jaga kehormatan itu untuk saudaramu. Tidak boleh kamu sebarluaskan. Dan itu tampak, terlihat kalau kamu jaga kehormatannya. Yang pertama, dengan kamu menutupi dia. Nah, cerita ke sana kemari, fulan ternyata begini, fulan ternyata begitu, aku tahu dia begini, begini, fulan. Kamu jaga, kamu tutup mulut. Kalau perlu, kamu jaga tutup mulut, tidak kamu ceritakan kepada istrimu. Atau seorang istri agar tidak menceritakan pada suaminya. Fulan itu, istrinya ngomong fulan itu, ternyata begini, aku tahu sendiri. Atau si istri cerita itu umum pulang istrinya aku pulang begini, aib, tutup ya akhi, jaga itu kehormatan baginya, sehingga tetap dia di mata ikhwan yang lain terhormat, tetap dia di mata ikhwannya, kalau itu wanita di antara akhwatnya terhormat, tidak rusak nama baiknya. Yang kedua, bukti kamu menjaga kehormatan dia agar kemudian kamu tidak banyak bertanya kepadanya sesuatu yang tidak dia sampaikan kepadamu. Kamu gak perlu tahu, dan jangan cari tahu. Kalau dia ingin, mau, ya akan dia sampaikan padamu segalanya. Kalau gini bagaimana? Tapi ketika mungkin dia punya pertimbangan lain, ya sudah, nggak usah kamu kejar dan tanya layaknya intelijen dan interogasi. Dari mana? Bersama siapa? Gak ada apa. Kemarin hanya lihat antum di situ kantor itu misalnya atau kemana? Oh iya. Dia jawab oh iya, itu kan sudah menutupi, berusaha menutupi. Kamu gak terima, kamu kejar lagi. Ngapain di sana? Ada apa? Oh enggak, ada urusan keluarga. Urusan apa? Kenapa kok di sana? Kenapa kok gak di situ? Kenapa harus sama pulang? Kenapa? Bukan demikian orang yang jaga kehormatan saudaramu. Mas tutup. Diam, gak usah banyak tanya. Kalau dia mau, dia yang sampaikan padamu. Anak kemarin sini ada hubungan ini. Jangan kamu banyak-banyak mengorek dan bertanya-tanya ke sana kemari. Lebih-lebih lagi kalau kamu mencari tahu itu ke pihak lain. Mulai dari omongan ke sana. Anak ketemu melihat fulan di sana. Kira-kira ngapain ya? Menurut antum ngapain coba? Ada perlu apa di sana? Oh, mungkin ada urusan ini, urusan apa? Dibahas ke sana kemari. Penjagaan terhadap kehormatan nama baik. Yang ketiga, menjaga rahasia yang kamu tahu itu darinya. Rahasia pribadi atau keluarganya. Mungkin kamu dijadikan teman curhat, istri anak begini begini, anak anak orang tua anak begini begini, ya apa menurut antum? Dia minta solusi, sharing sama antum. Jaga itu rahasia, jangan kemudian jadi bahan cerita nanti malam sama istri, cerita tadi pun bulan datang. Ternyata istrinya begini, begini, begini, begini. Wajahnya ternyata seperti ini, ini. Bukan begitu kamu jaga saudaramu. Itu kehormatan baginya. Kalau bukan sedang dia mencari solusi, gak akan dia bermalu cerita sama kamu. Jaga. Jangan cerita kepada siapapun, Mbak. Yang keempat, penjagaan kehormatan itu dengan kamu membela dia, terutama di kala dia gaib, dia tidak di hadapanmu. Kamu bela dalam artian kamu jaga nama baik dia dan kehormatannya. Jika dia di bicarakan dengan jelek. Fulan itu ini. Enggak boleh dia mendengar itu. Enggak mungkin. Yang kita tahu fulan ini masya Allah, ya khair. Ya masya Allah, kita kenal perhatian dan banyak ta'awunnya, jasanya juga baik, banyak pedulinya gini. Insya Allah mungkin bukan seperti itu tujuan dia. Dia gak bermaksud seperti itu. Kamu bela agar bagaimana kehormatan dia tetap terjaga, tidak kamu biarkan. Apalagi kamu ikut larut dalam pergunjingan itu. Lah, kamu bela. Setiap upaya su'udzon hendak menimpa saudaramu itu kamu tepis. Mungkin dia begini, mungkin yang dia maksud seperti ini. Agar menjaga kehormatan saudaramu itu hak dia sebagai hak dia sebagai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk kamu itu menjauhkan darinya segala bentuk mira wal jidal. Segala bentuk perdebatan, segala bentuk cekcok. Karena itu mudhib lil hub, merusak dan menghilangkan rasa cinta. Yang ada gantinya adalah kebencian dan permusuhan. Bahkan pertemanan lama pun akan rusak karenanya. Udah gak ada teman lama, teman mulai SD, rusak semua kalau sudah terlibat cekcok dan perdebatan. Terlebih ketika mereka tidak memahami adab-adab di dalam berbicara. Berbicara itu ada adabnya dan perlu dipelajari. Nah, ugama kalau mengingatkan atau ngajari anaknya ta'allam husnas samt kama ta'allamta husnal kalam, belajarlah kamu diem baik sebagaimana kamu belajar pintar bicara. Orang bicara pintar kan perlu belajar. Kosa kata diatur. Belajar kan? Harus belajar, gak bisa tanpa belajar. Sastranya, bagaimana retorikanya, di mana titik, di mana koma, dan seterusnya. Nada, naik, turun, dan seterusnya. Perlu dipelajari supaya bicaramu enak dan disenangi orang, dipahami. Itu bicara. Diem pun perlu dipelajari. Bukan bicara kok yang perlu dipelajari. Kadang kalau sudah terlibat perselisihan, beda pendapat, beda sudut pandang, udah gak dikasih kesempatan saudaranya untuk bicara. Baru dia bicara mulai satu dua kata, dia putus, dia potong. Gak bisa begitu ah, antum ini begini. Lo tidak masuk ke iya tapi aku walau kasih kesempatan bicara. Bukan begitu. Bahkan Rasulullah sendiri SAW ketika utusan Quraisy datang, ini kufar bahkan omongannya gak karuan, sudah ngelantur, batil, sesat semua. Dibiarkan oleh Rasulullah sampai dia selesai. Sudah selesai, ditanya oleh Rasul, anta haita ya Allah, sudah selesai kamu? Sudah. Lalu Rasul jawab, Gak diputus, gak dipotong. Ada terlihat, kata para ulama, kalau orang itu tidak bisa menjaga adab persaudaraannya dengan senang cekcok, senang debat, senang otot-ototan. Kalau satu argumentasi itu dia sampaikan berulang-ulang padahal sama, itu-itu juga menunjukkan ini orang yuhibbul jidal dalam perkara apapun. Gampangnya contoh saja, misalnya ini masjid, ini istimak misalnya, ada rapat musyawarah, kita warna putih, disepakati oleh semua takmir misalnya di warna putih, di cat putih. Satu mengatakan enggak, hijau saja. Semua bantah, putih ah, biar terang, kalaupun malam masih padam, masih ini. Enggak, tapi hijau warna yang disenangi. Lalu hijau sejuk di mata misalnya, gini. Semua alasan dia terbantahkan, nggak benar ini, anu ini. Dan kita semua sudah sepakat putih, gini. Iya, tapi hijau itu sejuk di mata. Diulang lagi, sudah sampaikan tadi. Ngapain kamu ulang lagi? Bukan orang bodoh yang di hadapanmu. Sudah kamu sampaikan, ngapain kamu ulang lagi? Tapi hijau itu sejuk di mata. Tapi hijau itu warna yang disenangi. Iya, tapi juga misalnya harganya mahal. Kita lebih ingin menghemat, yang putih itu murah, meriah, tapi bersih, padam, ini. Jadi aksan ini. Jangan, anak pikir hijau, karena hijau itu sejuk di mata 3 kali. Ngapain kamu ulang-ulang? Kalau ada argumentasi lain, sampaikan. Yang sudah kamu utarakan pertama, kamu ulang 2 kali, kamu ulang 3 kali. Menunjukkan ini orang senang jidal memang. Senang cekcok. Gak punya bukti, gak punya alasan, gak punya dalil, gak punya argumen, itu diulang-ulang terus. Seneng memelihara percekcokan, memelihara jidal, perdebatan. Gak akan puas kecuali kalau pendapat dia yang diterima. Wallahualam. Itu merusak dan sangat merusak persaudaraan karena Allah. Dijaga. Makanya kata ulama, orang-orang hakim, Allah jadikan bagi manusia 2 telinga, 1 mulut, agar mereka lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, kalau mulutnya 2, telinganya 1, mulutnya cuma 1, telinganya yang 2. Tapi kenyataannya kebanyakan orang illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Masya Allah, tabarakar rahman, bicaranya sudah kesana kemari. Bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat daripada diamnya, menggunakan telinganya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, man tarakal mira' wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabatil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan cekcok dalam keadaan dia salah memang, maka Allah bangunkan baginya rumah di pinggiran jannah. Di pinggiran jannah. Wa man tarakal mira' wa huwa muhibban Allahu lahu baitan fi a'lal jannah. Lebih mulia. Yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia benar. Kamu dalam posisi benar. Tapi daripada ngurusin, gak kamu layani, cekcok perdebatan dengannya. Allah bangunkan bagimu rumah di atas surga, yang tadi di pinggiran surga. Dia salah. Walaupun baik, karena dia sudah meninggalkan perdebatan, tidak dituruti hawa nafsunya. Tapi yang ini, dalam keadaan dia benar, tapi tidak dia turuti, tidak dia layani. Di atas jannah Allah bangunkan baginya rumah Rasulullah. Terkadang itu marah nafsi, penyakit jiwa, artinya itu penyakit psikologi, ada dampak psikologi pada diri seseorang. Yang pertama, terkadang karena dia gak mau menerima pendapat orang lain, gak mau tahu, sudah buta tuli. Bagi dia pendapat yang benar ya, yang dari dia. Orang jelaskan dari sana, dari sini, keuntungannya begini, lebih pintar, lebih ahli dari dia, gak bisa, gak mau dia. Ini ya ini, sudah harus, gak bisa goyang sama sekali. Penyakit. Kalau dia bilang perlu dibawa psikiater. Kok kamu nggak ahli di bidang itu? Kamu nggak ngerti? Ada ahlinya, ada yang lebih paham, jauh pengalaman. Tetap kamu nggak mau tahu, nggak mau dengar. Alhamdulillah. Terkadang besar bagi seseorang kalau dikatakan kamu salah, keliru. Itu bagi dia seperti gunung ditimpakan di kepalanya. Siapa fulan dirinya? Anak keliru, anak salah. Itu bagi dia, gak bisa dia terima. Kok anak dikatakan keliru, kok salah, kok gak tepat. Padahal mungkin saja usianya sudah 60 tahun, 70, 50. Dan di hadapannya anak muda usia 20, 25, mungkin 30, setengah dari usianya dia. Padahal dia memang salah, tapi subhanallah syaitan menghembuskan dan menipu dia. Ya, kok aku yang salah, umurku lebih tua dari bulan. Penyakit dalam jiwanya. Terkadang pula karena senang dengan kemenangan pribadi, ada kesenangan tersendiri kalau dia yang menang. Lawannya terdiam, nggak bisa bicara, ya wis, kamu yang benar, kamu yang itu, seneng dia, wah bangga, seneng dengan seperti itu, subhanallah, kayak kecil. Dan memang penyakit, ada orang seperti itu. Kamu kira gak ada? Ada. Seneng kalau dia yang menang. Walaupun dalam keadaan dia salah, tapi menang dalam bicara ini, dalam dialog, dalam diskusi, dalam perdebatan. Jangan sampai dia yang kalah. Alhamdulillah. Penyakit. Hubbul intisar lin nafs, senang untuk menang. Kata Imam Muhammad ibn Yusuf, terkadang kalau aku di majelis berdialog atau ini, inginnya supaya aku yang menang, aku yang pendapat ini yang benar. Subhanallah, Allah kalahkan. Tidak bisa bicara. Terdiam oleh hujah-hujah lawannya. Tapi jika yang aku inginkan mencari kebenaran, menyampaikan yang hak, bisa jadi itu padamu, bisa jadi itu pada dia. Maka subhanallah, as kemudahan aku menyampaikan hujah, dalil gitu. Biasanya bahasa kasarnya dimenangkan, walaupun bukan itu tujuannya. Terkadang pula sebab percekcokan itu karena orang kurang atau bahkan tidak menjaga afatul lisan, penyakit-penyakit lidah, penyakit lisan tidak dia jaga, tidak dia kekang. Sehingga dalam percekcokan bukan keluar dari topik yang sedang dibicarakan, koridornya sudah ngawur. Yang dibicarakan misalnya gampangnya tadi ngecek masjid, perselisihan wajar semula. Tapi karena percek perselisihan ini lisannya enggak dikontrol, enggak dikekang. Yang bilang hijau tadi misalnya, ini contoh saja. Bagaimana lisannya tidak diajaga, loh? Kamu kira saya nggak paham bangunan apa? Apa gunanya? Kamu ucapkan begitu lah. Yang lain kamu kira nggak paham? Orang marah-marah, bentak-bentak, suara keras, lisan. Tidak dia kekang, apalagi kalau kemudian makian yang keluar, dasar memang kamu goblok, bodoh, gak ngerti kamu itu, kamu memang begini, bisa tidak dijaga. Wahagana beberapa sebab yang karenanya persaudaraan karena Allah bisa rusak. Alhamdulillah. Yang jelas al-ilm itu tuntutan utama, bahwa kita hanya bisa menjalankan ukhuwah fillah dengan benar dan baik ketika kita terbimbing dengan ilmu. Kembalinya semua ini kepada ilmu, ilmu syar'i, sunnah yang Rasul ajarkan, athar dari para sahabat dan tabi'in, para a'immah rahimahumullah, menuntut kitanya lebih bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu, dalam mengkaji, mendatangi halaqat-halaqat ilmu, majalis ilmu. Tidak bisa dibuat sambil lalu, tidak bisa disepelekan. Bersungguh-sungguhlah, berserius. Semakin banyak fitnah, semakin banyak syubhat menuntut seorang salafi untuk lebih dekat kepada ilmu, semakin tersibukkan dengan ilmu dan jiwamu. Kalau tidak kamu sibukkan dengan ilmu, pasti tersibukkan dengan yang batil dan sia-sia. Tinggal kamu pilih yang mana. Kamu sibukkan dengan ilmu, maka kebaikan yang kamu dapati. Atau kamu akan sibukkan dengan kebatilan yang sia-sia, sehingga kamu akan rugi dunia dan akhiratmu. Mungkin itu yang bisa bisa dikaji waktu yang singkat ini, mudah-mudahan barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukum wanita memakai perhiasan yang terbuat dari logam selain emas pun tidak ada larangan. Hukum asalnya semua itu mubah bagi dia, tidaklah dilarang kecuali yang ada emasnya. Apakah qabliyah maghrib dan qabliyah isya disunahkan? Kalau disunahkan dalam artian dianjurkan dan ditekankan, tidak. Karena Rasulullah katakan terkait maghrib, "Man syaa'a falyusalli." Yang mau atau berkehendak sholat, ya sholat, ya enggak, tidak ada penekanan, tidak ada anjuran kuat dari Rasul SAW untuknya. Begitu pula Isya. Dan secara umum baikna kulli adzanain sholat, memang ada sholat di setiap antara dua adzan, artinya adzan dan iqamat. Jika orang melakukannya sebagai amalan sunnah, dalam artian boleh dilakukan, boleh. Tetapi dikatakan itu anjuran dan ditekankan, tidak. Karena Rasul sendiri yang beliau ucapkan dan yang beliau amalkan jelas 12 rakaat sehari semalam sebelum isya dan maghrib tidak termasuk di dalamnya. Setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Saudara kita yang menyimpang manhajnya, apakah masih berlaku menjaga kehormatan kepadanya? Tidak. Yang kita bicarakan ini orang yang satu akidah, satu manhaj denganmu, Ahlus Sunnah Salafiyin, satu dengan yang lain. Adapun yang menyimpang, tidak ada kehormatan baginya. La karama lahu wa la numa'ain. Manhaj yang dia rusak telah merusak kehormatan dirinya sendiri. Apakah ziarah kepada saudaranya yang apa ini, makan keluarganya yang bukan keluarganya juga bisa disebut silaturahim, apakah pekat pahalanya juga sama? Allah alam kalau dikatakan silaturahim, tidak. Karena ya mungkin kalau bahasa Indonesia orang nyebutnya silaturahmi, mau silaturahmi ke fulan pada temannya. Kalau dalam bahasa syariat yang namanya silaturahim seperti lafadznya menjaga rahim. Rahim ini yang ada hubungan rahim denganmu, ada hubungan kerabat, kekeluargaan. Siapa itu ada khilaf sedikit di kalangan para ulama rahim ini. Ada yang mengatakan mereka adalah ahli warismu, setiap yang ada hubungan waris denganmu, bapakmu, ibumu, anakmu, saudaramu, kakak adik, paman. Ada yang mengatakan lebih luas lah, setiap yang ada hubungan kerabat dari usul, bapak, berarti bapakmu, saudara bapakmu, paman, dari ibu, ibumu, bibimu, ke atas, kakekmu, saudara kakekmu, nenekmu, saudara nenekmu, terus ke atas. Hawa syifki pula ke samping, Sesamping artinya saudara-saudaramu, laki maupun wanita, ini kakakmu, ini adikmu, nah, itu rahim yang perlu kamu jaga, paman, bibi, itu yang disebut silaturahmi. Adapun teman biasa, ini ikhwan fillah, ini bukan silaturahmi namanya. Jadi menjaga hubungan ziarah fillah karena Allah. Di sini gencar dakwah jamaah tabligh. Mereka berdakwah dengan ramah di masyarakat. Apa penyimpangan pada jamaah tabligh? Panjang jawabannya. Pertanyaannya semestinya lebih diringkas. Yang tanya salah. Pertanyaannya lebih diringkas. Apa kebenaran pada jamaah tabligh? Jawabannya tidak ada. Kalau penyimpangannya terlalu panjang. Mereka tidak berjalan di atas ilmu, tidak sesuai yang diajarkan Rasul, tidak mengikuti para sahabat, walau para tabi'in, berdiri di atas tarekat-tarekat sufi yang semuanya meyakini adanya wahdatul wujud, karena dia mengkolaborasikan empat tarekat tasawuf, jistiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah, dan Qadiriyah, yang masing-masing yang meyakini wahdatul wujud, ya, dengan kufur. Di atas empat ini jamaah tabligh berdiri. Muhammadiyah pendiri yang pertamanya. Ya, sok menampakkan keramahan dan akhlak, padahal akhlak mereka sendiri kepada Allah rusak. Kubur yang dikeramatkan, dibadai selain Allah, alhamdulillah, doa-doa di situ, sholat di situ, banyak penyimpangannya. Adanya difatwakan atau jawab oleh para ulama kita, Syekh Ibn Baz, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, mereka sesat. Syekh Ibn Baz ditanya, apa termasuk jamaah tabligh ikhwan muslimin dari 72 golongan yang Rasul katakan di neraka? Qala na'am, iya, termasuk. Syekh Utsaimin pun demikian di akhir-akhir hayatnya, menyatakan mereka termasuk golongan yang sesat. Sampai ada seorang da'i di sana di Saudi, ya, berjalan bersama jamaah tabligh. Maka dia katakan saat mendengar itu kepada Syekh, wahai Syekh, kalau begitu engkau mengatakan aku ini mubtadi, lalu beda. Kamu yakini seperti ini, kamu begini, begini seperti jamaah tabligh, dia katakan enggak. Kalau begitu engkau bukan termasuk dari mereka. Sampai kemudian orang ini pun, Jubailah namanya, dia mengumumkan baro' berlepas diri dari jamaah tabligh dan segala dakwahnya. Jahil jamaah tabligh. Salah satu dari mereka, terus mereka ngajak orang maksiat, suruh dakwah, baru sadarkan dari dosanya, suruh dakwah. Salah satu orang ini tiap kali diajak keliling ke masjid-masjid begitu, habis sholat lima waktu berdiri, ya, sampaikan pengalaman hidupmu. Orang baru tahu, baru paham, baru sadar. Jamaah sekalian, saya ini dulunya orang maksiat, melakukan ini, melakukan itu, dosanya disebut-sebut semua. Kalau malam begini, dugem begini, alhamdulillah saya tobat, dinasihati oleh saudara-saudara saya ini dari jamaah tabligh. Saya sekarang insaf, alhamdulillah, tidak punya begitu. Nanti keliling ke masjid lain, habis sholat, tuh berdiri, sampaikan. Sama sekalian, saya ini melakukan maksiat. Saya dulu ini melakukan maksiat ini, dosa ini, sampai nangis. Saya alhamdulillah ditunjuk di nasihati oleh saudara-saudara yang otak begini. Sehingga saya insaf, sadar begini. Begitu nanti di masjid lain 3, 4, 5 kali. Sama kelamaan dia, ngeh. Ada entah yang keberapa kali gitu. Jadi, apa kan? Jamaah sekalian, wallahi saya ini pelaku dosa, saya ini banyak bermaksiat sekian lama, melakukan maksiat ini, dosa itu, tapi demi Allah tertutup kehormatan saya, dijaga oleh Allah, gak ada orang tahu. Yang membongkar aib dan dosa saya ini orang-orang tablek ini. Nah, terus siapa? Tiap kali masuk itu suruh bicara, suruh menyampaikan begini, begini. Selama dia maksiat, gak ada orang lain tahu kalau dia melakukan dosa ini itu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.